Ini makhluk segini banyaknya beres dengan keunikannya masing-masing. Ini makhluk tidak seberapa yang hadir ini. Cukupi semua rizkinya, benar? Jantung didetakkan, darah dialirkan, oksigen diberi, mata dikedipkan, pendengaran diurus, beres setiap saat. Dan bukan hanya kita, nyamuk, tikus, semut, virus, bakteri, segala-gala yang ada di alam semesta ini, di jagat semesta milik Allah, semuanya ciptaan Allah tanpa memerlukan bantuan siapapun untuk menciptakannya. Semua diurus oleh Allah tanpa memerlukan bantuan siapapun mengurus jagat berikut isinya. Makanya bagi orang yang berdoa ya hayyu ya qayyum dengan penuh keyakinan kepada Allah, sudah pasti yakin bahwa urusan kita tuh satu-satunya yang bisa ngurus adalah Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wabarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al hajjan mabrura, Allahumma ij'al hajjan mabrura, wa sa'yan mashkur, wa dhanban maghfur. Duha yang maha menatap, jamu hamba-hambamu ini di baitullahmu ya Allah. Jadikan haji hajah mabrura. Karuniakan nikmat iman ya Allah, nikmatnya ibadah, nikmatnya amal soleh, nikmatnya doa yang engkau ijabah. Karuniakan kepada jamaah ini nikmatnya rizki yang halal barokah, nikmatnya lahir batin sehat walafiah, nikmatnya rumah tangga sakinah, nikmatnya hidup penuh barokah, nikmatnya istiqomah, nikmatnya husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim, wa tub alaina, innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu oleh-oleh dari tanah suci. Baru pulang haji, mudah-mudahan doa ini diijabah pada waktunya saudara diundang Allah ke tanah suci. Hadirin, kali ini asma Allah yang kita kaji adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum artinya Allah yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, terus-menerus mengurus makhluknya. Saya bacakan dulu ada sebuah hadis. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada putrinya yaitu Sayyidah Fatimah Az-Zahra dalam kitab At-Targhib wa Tarhib karya Imam Al-Munziri ya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah bersabda kepada Siti Fatimah, tiada satupun yang menghalangimu mendengarkan wasiat yang akan aku sampaikan ketika waktu pagi dan petang. Maka baca doa ini, ya hayyu ya qayyum birahmatika astagid wa aslihli sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi turfata aini. Wahai Allah yang maha hidup, maha berdiri sendiri, tolonglah hamba dengan rahmatmu, perbaiki urusanku seluruhnya, dan jangan serahkan kepadaku walaupun sekejap mata.

Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita stres? Karena kebanyakan mikir, sangat kurang zikir. Harusnya bagaimana? Boleh mikir jangan? Harusnya tiap mikir jadi zikir. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surat Yunus 107. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kasyifalahu illahu. Dan sekiranya Allah menimpakan kemudaratan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Dia, Allah sendiri. Wa yuridka bi khairin, dan jika Allah memberikan kebaikan padamu, fala radd li fadli, tidak ada yang bisa menolaknya. Yusibu bihi ma yasha'u min ibadi wa huwa ghafurur rahim, dan dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita gelisah, kenapa gelisah? Karena Allah nanam gelisah di hati kita. Kenapa kita diberikan gelisah? Karena bisa jadi kita melakukan dosa dan kesalahan. Gelisah, tidak ada yang bisa menghilangkan gelisah di hati selain Allah. Dia yang membolak-balik hati. Makanya minum pil penenang mungkin secara syariat bisa memanipulasi saraf kita sehingga tenang. Tapi ketenangan sejati milik Allah. Dialah yang membolak-balik hati. Makanya kalau stres, gelisah, bingung, mudah kembali ke Allah. Dia yang memiliki diri kita seutuhnya. Sakit, siapa yang bisa menyembuhkan? Gini hadirin ya, kalau yakin tuh tegas ya. Seperti saudara, maukah dibenamkan ke dalam neraka jahanam? Nah, kalau yakin kan begitu. Ini kalau siapa yang Allah itu teh kurang yakin. Siapa yang bisa menyembuhkan? Hanya Allah. Kalau gitu dokter apa? Dokter itu mengobati, yang menyembuhkan Allah semata. Bisa lewat dokter, bisa lewat doa, lewat air zam-zam, lewat bekam. Allah tidak terhalang di dalam menyembuhkan hambanya. Karena tidak semua orang dapat akses ke dokter. Benar? Dan tidak semua orang juga punya akses ke kesehatan. Tapi kalau Allah mau menyembuhkan, Allah ilhamkan dedaunan. Berapa banyak di pada leman yang sakit memakan daun yang kita sendiri tidak tahu daun itu manfaat. Kalau punya hutang, siapa yang bisa membayarkan? Allah. Dan Allah kuasa membayar apapun, karena semua lalu lintas rezeki Dia satu-satunya yang membagi. Ah, hutang saya besar. Ya, enggak usah bicara sama saya ya. Oh. Mustahil terbayar oleh saya. Nah, itu mungkin mustahil oleh kita, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah mau menolong, terlalu mudah baginya. Tinggal digerakkan orang yang punya uang supaya bayar zakat. Ketemu dengan dia, bayar zakat. Ini khusus buat bayar hutang, lunas. Atau tinggal digerakkan yang punya hutang hatinya. Saya tuh sebetulnya mau nagih. Tapi sesudah lihat wajah kamu kok jadi prihatin. Udahlah halal, beres aja. Saya pernah ngalamin gitu adanya. Kalau Allah mau bikin halal, kan hati dibulak-baliknya oleh Allah. Kalau kita hakul yakin, setiap makhluk itu ciptaan Allah, setiap makhluk itu dalam kekuasaan Allah sepenuhnya, setiap makhluk itu diurus oleh Allah setiap saat, kita tinggal minta ke Allah. Minta jodoh. Atau ke Allah. saya sudah minta A. Jangan emosi. Kenapa saya belum dikasih juga A? Padahal pengajian ini saya udah ikuti dari 2007. Dari mulai A heboh. Kenapa sampai sekarang saya belum dapat jodoh? Tenang, tenang. Tidak mungkin Allah berbuat buruk kepada hambanya. Karena tidak ada yang lebih menyayangi kita selain pencipta kita. Kalau Allah tidak suka ke kita, Pak, tinggal sambar petir, selesai. Ini mah dikasih makan tiap hari, benar? Dikasih minum, kasih nafas, kasih pakaian. Dibimbing oleh Allah. Datang kasih ilmu. Lah siapa yang menakdirkan pertemuan ini terjadi selain dia? Nafsu mah enggak suka ke majelis taklim, mendingan nonton TV, pulang kerja mending istirahat. Kenapa pada ngumpul di sini? Allah yang menggerakkan. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa jadi jalan Allah memberikan informasi ilmu ke kita. Ulat dulu hadirin, ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu, jadi Allah melihat semua yang kita lakukan. Seperti sekarang ini, di ruangan ini bukan hanya kita. Kita manusia, ada juga malaikat. Ada malaikat rahmat yang khusus mencari majelis zikir. Ada, kita tidak bisa lihat tapi pasti ada. Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia bersamamu, ilmunya, kekuasaannya, pengetahuannya, dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Pasti kita disaksikan Allah. Ada lagi yang ada di ruangan ini selain manusia, malaikat, siapa? Jin. Kenapa alisnya biasa jin? Biasanya di atas itu ya, walaupun akhwat itu asli ya, alhamdulillah. Tapi jin Islam ya masjidnya sama, Qurannya sama, dan ilmunya juga tentang agama sama. Ya sudah, tidak apa-apa di sini. Tidak usah lihat kiri kanan hadirin. Kamu jin ya. Tenang saja. Allah subhanahu wa ta'ala melihat segalanya, maha mendengar. Setiap ucapan ini pasti didengar oleh Allah. Bukan hanya ucapannya, tapi Allah juga tahu niat di balik setiap ucapan. Dan Allah juga tahu yang diucapkan ini diamalkan atau tidak. Jadi bukan hanya mendengar ucapan, tapi mengetahui segala niat di balik ucapan juga diamalkan atau tidak, maha sempurna pengetahuannya. Dengan ya hayyu, kita menjadi tidak punya tempat tersembunyi. Allah yang maha hidup, yang mengurus segala-galanya, dia tidak mengantuk. Seperti dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah yang tiada ilah melainkan dia, yang maha hidup, tidak ada awal dan tidak ada akhir bagi Allah, dan terus menerus mengurus makhluknya. Semuanya diurus, semuanya. Semuanya diurus, bukan hanya kita ya. Sampai ke bakteri, virus, atau makhluk yang lebih kecil, semuanya diurus oleh Allah. Karena dia yang menciptakan, dia yang mendesain, dia yang mengurus. Pohon-pohon, semua Allah yang mengurus. Hujan, tiap tetesan, itu milik Allah. Allah yang menjatuhkan. Dan setiap tetesan air bertasbih kepada Allah. Makanya kalau sudah yakin semuanya ciptaan Allah, milik Allah, maka melihat apapun, kita jadi ingat ke Allah. Jangan hanya ingat, aduh pemandangan indah. Nah ini teman yang diajak ngobrol bikinan siapa? Ada yang ketawa barusan? Ada wujudnya, maaf ya. Ya seperti ini ya. Ini demi Allah, kita semua ciptaan Allah. Allah ciptakan beda-beda. Dan rezekinya juga beda-beda. Walaupun ibu bapaknya sama, beda-beda. Walaupun sekolahnya sama,

masalah. Cemburu, ambil air wudhu, sholat. Tapi sholat saya enggak khusyuk. Sholat kurang khusyuk itu lebih baik daripada enggak sholat dan enggak khusyuk sama sekali, ya. Mungkin Allah juga ngerti lah kita sholatnya kemana. Allahu Akbar. Oh, ya Allah. Allah teh tahu ya kita teh lagi galau. Tapi di balik galau juga Allah menyaksikan kita teh berwudu sambil nangis. Ya Allah, enggak nyangka. Oh, ya Allah, Gusti ya Allah. Misalnya dah, ya Allah. Allah teh tahu hadirin. Kita teh campur aduk pikirannya. Tapi kan Allah menghargai. Dia mau wudu, dia mau sujud. Allah tahu pikiran kita kemana-mana. Tapi mau sujud juga sudah suatu kebaikan. Benar? Dan Allah tidak menyia-nyiakan kebaikan sekecil apapun dari hambanya. Ayo, ini serius hadirin. Ketika kita yakin bahwa pertolongan itu datang dari Allah, maka setiap masalah kita perlu, kita takut sesuatu, ke Allah ya terus. Dan gerbang yang pertamanya sholat. Ya, dapat kiriman hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, man syaghalahul Qur'an wa dzikri, barang siapa yang sibuk membaca Al-Qur'an dan berzikir, an mas'alati, sampai dia tidak sempat mengajukan permohonan kepadaku, maka aku berikan kepadanya afdola, lebih baik daripada yang meminta kepadaku, para pemohon. Jadi barang siapa yang sibuk membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah sampai tidak sempat mengajukan permohonan, maka Allah akan memberikan kepadanya sesuatu yang lebih berharga, lebih afdol, lebih baik daripada yang aku berikan kepada para pemohon. Karena ya kalam Allah dengan permintaan makhluk itu tidak pernah sebanding. Kalam Allah dengan permohonan makhluk, kita membaca Al-Quran kan kalam Allah. Di sini disebutkan nilai kalam Allah lebih tinggi dari semua perkataan makhluk. Bagai sebagai ketinggian Allah dibanding dengan makhluknya. Nah hadirin sekalian, jadi kalau kita lagi banyak masalah, sebetulnya harus lebih banyak lagi berzikir. Bahkan membaca Quran yang banyak, itu punten ya hadirin. Kan di Darut Tauhid banyak tuh hafiz-hafizoh. Ini Masya Allah. Saya mohon maaf kalau menceritakan ini karena saya tafakuri ini. Suatu saat beli sebidang tanah, tadinya membuat apa di sana. Tapi yang kepikir tuh aneh, Pak. Yang kepikir tuh ini para hafiz yang sudah berumah tangga, gimana rumahnya? Sedang mereka sangat sibuk menghafal, mengajar, belajar dengan gaji yang mungkin tidak akan terbeli sebuah rumah. Akhirnya dikapling-kapling. Ini untuk ustaz ini untuk ustaz itu. Tanpa mereka minta, tanpa mereka beli, dapat tuh. Dah, masing-masing dapat satu kapling. Kepikiran lagi, gimana bangunannya? Aneh, mereka enggak minta, enggak ngomong. Allah ternyata memberi. Alhamdulillah sekarang pada dibangun. Ada yang punya batu, ngirim batu. Kita juga nabung dikit-dikit, malah digeblokin ke sana. Ya, Allah yang menggerakkan. Sebagai salah satu kisah haji kemarin, Pak. Suatu saat ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah. Ini tawaf yang paling berat karena banyak sekali yang akan tawafnya. Pagi-pagi sudah ke Masjidil Haram dengan kawan-kawan. Pas mau masuk ke pintu masjid, kira-kira 50 meter, ada seorang pakai kursi roda, tidak ada yang dorong. Jadi agak susah sendirian begitu. Pas saya lihat, oh ini jamaah haji dari Cina, mungkin dari Uighur atau sebagainya. Tergerak saja refleks karena sesuai ceramah ya, harus ngedorong Masa gak cocok dengan ceramah sendiri? Dorong aja. Saya mohon maaf tadinya mau dirahasiakan ini ya, tapi ini hikmahnya besar. Saya dorong aja gitu, saya pikir gak terlalu jauh lah sampai ke pintu itu. Pas mau masuk dan gak bisa nyambung ngobrolnya ya, paling sia-sia, ni hao, dorong. Ternyata tidak boleh masuk pak di lantai pertama itu, karena memang pakai kursi roda, tawafnya di lantai dua. Tapi yang menarik, tiba-tiba askar tuh pimpinannya, perwiranya tuh kan biasanya lo gitu, tidak di sini, lo kesana. Oh beliau, nah beliau tuntun, ditunjukkan sampai terus gitu, ke tempat nanjak, dituntun dengan sangat baik. Saya sampai pikir, ini hebat nih si bapak ini. Dia nggak bicara apapun, ada yang nuntun perwiranya lagi, dan saya juga ngedorong aja terus sendiri. Nanjak tuh pak, nanjak sampai ke lantai dua. Aduh, saya pikir beliau kalau muter sendiri pasti berat, karena nanjak pak ya. Tapi ada yang ngedorongin. Sampai di atas sudah heho nih, mau sholat atau tawaf? Saya tanya, tawaf atau sholat? Mana sholat itu? Terus saya mau tawaf, mau ikut? Ayo sama-sama, ayo ikut. Atuh saya ngedorong hadirin. Tapi pak, yang saya mikir, ini bapak ini ya, itu sepanjang tawaf tuh nangis zikirnya tuh pak, ilahi gitu, seperti yang ke Allah tuh kenal, bicara gitu. Dorong aja saya terus, ya Allah, sampai di film, ya Allah kok ini nangis terus gitu, hebatnya orang ini. Gak minta didorong, didorong. Gak minta ditunjukin, ditunjukin. Gak minta tawaf, tawaf. Udah putaran kelima, capek, mau minum? Gak minta minum, minum beliau hadirin. Selesai 7 putaran, saya pikir ini Allah takdirkan pertemuan ini untuk meyakinkan hadis yang tadi itu, bahwa orang yang sangat sibuk berzikir, baca Quran dan zikir kepada Allah, sampai tidak sempat meminta, Allah memberi kepadanya yang lebih afdol. Dan beliau kan tidak minta apa-apa ke saya. Nah, terakhir sebelum berangkat, saya juga punya minyak wangi kesayangan, agak mahal ya. Jadi diawet-awet, udah setengah tahun. Col aja. Saya juga pakai ke beliau, col aja. Udah cukup karena harum sekali. Tapi saya lihat, tuh kayaknya si bapak ini bahagia nih kalau punya minyak wangi. Dikasihin semuanya hadir. Alas ya, ini macam wangi kesayangan. Saya pikir, ya Allah, beliau mah gak perlu ngomong, gak perlu beli, gak perlu apa, dapat minyak wangi terbaik tuh. Masya Allah. Kalau saya lihat memang beliau sangat sibuk dengan Allah, walaupun tidak bisa berkomunikasi dengan bahasa kita gitu, bahasa Indonesia, tapi beliau berkomunikasinya dengan Allah yang membulak balik hati setiap makhluk. Dan beliau ditinggalkan di atas tuh pede aja. Gimana pulangnya gitu. Lah. Begitulah hadirin. Ini tidak ada yang kebetulan. Pasti Allah yang ngatur pertemuan itu. Dan yakinlah bahwa segala urusan ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astagit. Artinya, wahai Allah yang maha hidup, yang terus menerus mengurusi makhluknya sendiri, dengan rahmatmu tolonglah saya. Wa aslihli sya'ni kullahu wala takilni ila nafsi tarfata ain. Perbaikilah urusan saya kullah, seluruhnya ya Allah. Wala takilni, dan jangan serahkan ila nafsi kepada diriku walau sekejap mata, tarfata ain. Inilah lambang keyakinan yang sempurna bahwa setiap urusan itu ada dalam genggaman Allah.

makanal abdu fi auni akhi. Allah selalu nolong orang yang senang nolong. Makanya kalau kita ingin ditolong oleh Allah, kullu ma'rufin shadaqatun. Semua kebaikan itu sedekah. Ingin ditolong Allah, tolong sebanyak mungkin. Bahkan ini saya dapat hadis juga nih tentang maukah engkau kuberitahu orang yang ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar, maukah engkau kuberitahu orang yang haram tersentuh api neraka. Qalu bala ya Rasulullah, ya Rasul. Qala ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Nah, kalau kita punya sikap ini, kita bakal disukai Allah nih. Mau tahu yang empat ini? Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hayyinin hayyin layyin qarib sahl. Akhwat, kalau ada ikhwan yang punya sifat ini, minta ke Allah ya, ya Rob, untukulah gitu ya, karena ini gak akan tersentuh api neraka. What, ikhwan mau istri yang hayyin layyin qarib sahl? Hayyin itu apa? Tenang, teduh. Orang yang hayyin ini adalah orang yang ajeg, mantap, tenang, teduh, tidak gerasa gerusu, tidak temperamental, tidak emosional, tidak mudah terpancing, semua sikap tutur katanya meneduhkan, sangat bisa mengontrol dirinya. Sehingga sikapnya tuh benar-benar lahir batinnya tuh meneduhkan. Bayangkan Rasulullah pun seperti itu. Tadi kita dengar Ustaz Sofar berceramah tentang orang yang ingin mendamaikan, teduh. Tidak ada kata-kata kasar, umpat-umpatan, caci maki, oh tidak ada. Orang yang hayyin ini benar-benar tenang, ajeg, mantep, kalem, teduh. Layyin, lembut. Orang yang layyin ini karena hatinya penuh rahmat, kasih sayang, maka lahirlah kelembutan. Ya kan? Kalau punya kasih sayang, itu keluarnya lembut. Kalau di sininya lagi marah, keluarnya kasar. Coba membelai kucing. Kalau sayang ke kucing, pus, pus. Tapi kalau kita sebel, begitu. Yang sayang ke anak, sini nak sayang. Betul tidak? Layyin itu adalah orang yang lembut hatinya. Keluarnya penampakannya sopan, ramah, penyayang, dan beliau itu kalaupun berbeda pendapat, bijaksana, sangat mengutamakan kesopan santunan, dan sangat menginginkan kebaikan bagi orang lain. Lihat yang tidak tahu, hatinya tuh, duh apa yang bisa saya lakukan supaya dia jadi tahu. Lihat yang lupa, apa yang bisa saya perbuat supaya dia jadi ingat. Lihat yang tergelincir, hatinya tuh langsung, apa yang bisa saya lakukan supaya dia bisa tobat. Kelembutan hatinya tuh empati ke orang tuh. Ingin saja berbuat baik. Sudah kalem, produktif kebaikannya dengan penuh kesopanan. Qarib, qarib itu adalah dekat, akrab, hangat. Jadi kalau orang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pulangnya tuh para sahabat itu pikirannya sama. Saya adalah orang yang paling spesial di sisi Rasul. Padahal baru ketemu. Kenapa? Karena Rasulullah jikalau bertemu dengan orang lain itu atensinya penuh, full attention. Raut muka, postur, pikiran, hati fokus kepada yang diajak bicara. Kalau itu ngelucu, Rasul ikut senyum. Jadi orang walaupun ketemu sebentar, dia merasa mendapatkan yang terbaik. Nah, qarib itu seperti itu. Tapi kan ada yang suka acuh atau jaim karena merasa atasan, ya. Pak saya, ya terus kan kerja. Penting setoran. Ada yang merasa penting, merasa lebih senior, merasa lebih berjasa sehingga dia jaga jarak. Ada tuh orang yang jaga jarak tuh, ya. Atau cuek bebek, ya. Misalkan orang ya. Kalian harus bertakwalah kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Dan ada juga yang kalau dengan orang tuh orang ngelucu dia garing. Jadi kasihan yang ngelucunya malu. Atau orang sedih rasain lu, malah jadi sakit hati. Nah, orang yang qarib itu hangat, apresiatif, membuat orang tuh walaupun ketemunya sebentar, hadirlah hatinya. Masih ingat yang lagu Nina Bobo itu? Ibu ke anak Nina Bobo. Tidur nak, tidur sayang. Oh Nina Bobo. Kenapa ibu udah nyanyi 5 kali Nina Bobo, kamu gak tidur-tidur, ha? Saya kan Asep, bu, bukan Nina. Dasar gagal fokus. Anaknya Asep Toha nyanyinya Nina Bobo. Atau dia ngahul. Dan yang terakhir, sahl. Sahl itu mudah. Jadi orangnya tuh tidak ribet. Urusan tuh menjadi proporsional. Tidak dipersulit, tidak didramatisir, tidak berbelit-belit, tidak dipergawat. Sederhana, tuntas, solusi, ringan. Jualan, berapa ini harganya? 10 ribu, saya cuma punya 6 ribu, ngesok aja gak apa-apa, beres. Lagi duduk, maaf ya ini, tungut ada yang kentut, ya sudah selesai, mau diapain lagi? Urusannya sudah beres kan? Tidak kita bisa kembalikan, marah, yang benar dong kamu, itu teh udah benar hadirin. Mau di gimana coba? Ya udah, aduh maaf saya barusan gak ketahan kentut. Ya sudah, gak apa-apa. Bau, udah selesai. Udah kesedot, ya kan? Mau di gimanain lagi, ya gak? Ini serius, ini serius ini. Dan ngambek juga gak bisa dikeluarin. Gak bisa dipulangin. Tuh, dia punya utang. Pak, saya benar-benar gak ada. Tuh, gak ada. Iya, ya udah. Nanti kalau udah ada aja, bikin beres. Kamu menghina, Pak, maaf ya, saya yang kemarin menghina Bapak tuh. Ya udah, gak apa-apa. Asal gak dialangnya sama orang lain. Damai, Pak, damai. Beres. Ban meletus. Wah, ban meletus. Iya, kenapa ya? Ada waktunya meletus. Kan segalanya ada waktunya. Tapi ini, kenapa ban kita yang meletus? Orang motor segini banyak yang lewat. Karena ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Ada waktunya kita nyampein rezeki orang. Tapi ini masih jauh Pak ke kantor. Berarti Allah ingin kita olahraga. Ayo kita dorong. Beres. Beres, benar? Enak orang-orang yang sahal itu. Tapi kan ada yang ribet, ribet semua urusan tuh. Bah, bangun tidur. Aduh, gak enak di badan tuh. Paling gak enak bangun kayak gini nih. Pasti kolesterol naik nih. Amit-amit kalau udah kayak gini. Dia sumpahin badannya sendiri. Bau apa nih? Lah dia yang menguap, hadirin. Saya paling sebel nih kalau udah Senin. Pasti macet di mana-mana. Amit-amit kalau udah macet kayak gini tuh. Pasti capek saya nih. Belum juga pergi udah menderita. Ini apa nih bu? Masakan nasi goreng. Kok gak ada variasi banget sih bu? Tiap hari nasi goreng, kalau enggak goreng nasi, nasi goreng, itu kan sama aja bu. Ngambek. Coba deh sekali-kalinya bubur apa, beli bu. Ini bubur dari depannya, itu tuh kurang enak bubur itu tuh, kerupuknya dikit, cakwenya dikit, tapi habis gitu. Paling enak lewat lampu merah itu, gue paling sebel tuh. Merahnya lama, hijaunya sekejap mata, kacau memang Jakarta ini, marah. lihat bensin tuh, lihat udah tinggal seperempatnya, baru aja diisi full tank, ambek gitu. Tiba-tiba mendung, kacau nih, pasti banjir, ah udah, baju nggak ada yang kering, besok kacau nih, menderita gitu. Nonton TV juga ngomel, menurut gua sih bloan nih pemain sepak bola ini ya, harusnya dia nggak dipakai, gua paling sebel sama dia ngomel. Pernah dengar nggak yang ngomel-ngomel gitu terus? Pernah dengar? Sering kan? Jelas suaranya? Iya pasti jelas suara sendiri ya. Kalau tidak mau tersentuh api neraka mah lebih rileks aja. Nggak harus semua urusan jadi gawat, benar? Wah dolar naik, ya udah punya juga enggak dolarnya. Betul? Saya memperpanjang visa ke Australia, kemarin dapat 3 tahun, Juli kemarin habis, sampai sekarang belum keluar, ditolak tidak, diterima belum. Kenapa ya? Udah gak apa-apa. Ditanya ke sana, katanya sedang dipelajari lebih jauh lagi. Wah, bagus dong, beliau makin kenal. Berarti makin enak, tidak dicurigai, betul tidak? Oh kenapa ya pemerintah Australia begitu? Ya gak apa-apa, itu negaranya, betul? Setiap negara kan ingin negaranya baik, aman. Tapi masalah di mana? Gak apa-apa. Gak apa-apa sama sekali. Dan saya hormat kepada keputusannya. Baik diterima ataupun tidak. Dan bagi saya mah Allah yang menentukan. Kalau Allah memang menghendaki ke sana, keluar nanti visanya. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Gimana dong kan kita punya cabang Darut Tauhid di sana yang nggak diterima sekarang belum tentu tahun depan nggak diterima juga, betul kan? Takdir Allah yang ngatur, sah dibuat mudah saja. Bisa kayak gini teh saya sudah ingat hadis tadi, hadirin, asalnya mah bingung ya, ah mudahkan ya urusan, benar lebih enak mudah-mudahan dengan sifat tenang, lembut, akrab, dan sahal serba dimudahkan yang proporsional lillahi ta'ala, semata-mata hanya mengejar keridhaan Allah, kita akan ditolong menghadapi hidup ini. Jangan suka segala diposting kalau derita-derita tuh ya. Ya Allah, hanya engkau lah cinta sejati. Nah berarti suaminya nyebelin itu. Gak usah gitulah, gak enak. Allah tahu, Allah teh nguji kita tuh untuk kebaikan kita, benar? Tapi kita sibuk ngadu ke orang, mengadukan perbuatan Allah. Padahal selama ini Allah tidak pernah berbuat buruk kepada kita. Makanya jangan suka tebar derita. Nah, tenang saja. Kalau mau konsultasi boleh, tapi ke orang yang diperkirakan jadi jalan dari Allah. Jangan ke setiap orang curhat ya. Kalau kita curhat ke setiap orang, maka orang itu akan masuk terus ke dalam pribadi kita. Jadi tidak baik nanti. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'ala. Masya Allah. Cukup hadirin. Boleh saya umumkan sesuatu? Sahabat-sahabat sekalian, sesudah selesai pemilu, saya tuh jadi mikir mau fokus kemana sih saya nih. Jadi sekarang lebih sibuk mau belajar lagi dan fokus ke santri dan jamaah yang mau gigih memperbaiki diri. Karena ternyata ya begitulah, kalau kita ingin bangsa ini menjadi bangsa yang jujur, mungkin kita harus menyiapkan generasi-generasi baru yang sudah mendarah daging kejujurannya. sehingga nanti kalau mereka jadi pejabat, jadi politikus, jadi pedagang, semuanya jujur. Susah kalau memang stoknya belum yakin dengan kejujuran sebagai kemuliaan, kecenderungannya, kita harus lebih banyak lagi mendidik generasi yang akan datang. Makanya kita mau beli tanah di sana, ada tanah dijual Rp350.000 per meter. Saudara kalau mau ikutan wakaf, wakaf ya, dicicil aja Rp30.000 sebulan. Jadi setahun kan 1 meter. Tapi kuburan juga gak cukup saudara, semeter jangan 2 meter lah. Ini jamaah kalau ada 1.000, masing-masing semeter lumayan 1.000 meter, betul? Tanah yang dibebaskannya 5 hektar nantinya jadi pesantren khusus muslimah. Yang ikhwan sudah ada di Eko Pesantren. Nah ini di atasnya nanti penghafal Quran, kampusnya segala di sana. Siapa tahu nanti lahir para ibu dari sana yang benar-benar ajeg tauhidnya, akrab dengan Allah, nanti keturunannya insya Allah lebih baik. Ikut wakaf ya. Kalau mau langsung wakaf, ini nomor rekeningnya. Gampang kok nomor rekeningnya. BRI Syariah, Bank Rakyat Indonesia Syariah. Sebentar, mesti salah ya. BRI Syariah, nomor rekeningnya 20212. Berapa? Dua kali itunya. 20212. BRI Syariah, Yayasan Darut Tauhid. Jangan ragu-ragu, jebet-jebet aja. Gak akan berkurang harta dengan sodako. Apalagi ini wakaf, niatnya wakaf. 20212. BRI Syariah. Karena banyak rekening-rekening, tapi yang ini pakai yang ini. Ingat ya, bukan hanya dihafal ya. Itu saja. Ditransfer hadirin. Baik rekan-rekan, kita akan akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.